Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد اخواني في الدين اعزكم الله كمسلمين pendengar radio Indah Siaran kami hormati. Kita lanjutkan kajian kitab Ishratun Nisa dan masih dalam Kitabul Qasam sampai pada bab ta'wil qaulillahi ta'ala jalla thana'uh turji man tasha minhunna wa tu'wi ilaika man tasha. Babnya tentang ta'wil atau tafsir dari ayat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Ahzab ayat 51. Yaitu ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala, turji man tasha minhunna wa tu'wi ilaika man tasha. Silakan engkau tangguhkan siapa yang kau kehendaki dari mereka, dan silakan pula engkau datangi salah seorang dari mereka. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kebebasan kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam untuk mengambil dan menolak apa yang ditawarkan oleh mereka. Ikhwan ibn Azam, apa takwilnya, apa tafsirnya? Disebutkan oleh Imam An-Nasa'i rahimahullah dalam kitabnya Ishratun Nisa. Qala akhbarana Muhammad ibn Abdullah ibn al-Mubarak. Qala anba'ana Abu Usamah. An Hisham ibn Urwah. An abihi an Aisyata. Qalat. Disebutkan dengan sanadnya. Kata beliau menyampaikan kepada kami Muhammad ibn Abdullah ibn al-Mubarak. Dia berkata menghabarkan kepada kami Abu Usamah dari Hisham ibn Urwah, dari ayahnya yaitu Urwah, dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Wa Aisyah berkata, kuntu aghar alallati wahabna anfusahunna li Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Kata Aisyah, aku cemburu dengan wanita-wanita yang menawarkan dirinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena waktu itu ada beberapa wanita yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menawarkan dirinya untuk dinikahi. Bahkan disebut dengan wahabat nafsaha, maknanya tidak memakai mahar apapun, menyerahkan dirinya sebagai istrinya kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau. Wa aqul, aku katakan, kata Aisyah, karena cemburuku, awatahabul mar'ah nafsaha lirrajul, apakah pantas seorang wanita menawarkan dirinya kepada seorang laki-laki? Demikian pula disebutkan oleh Ibnu Katsir di dalam tafsirnya tentang ayat ini, bahwa Aisyah berkata, ala tastahil mar'atu an tu'rid nafsaha bighairi sadaq, apakah wanita-wanita itu enggak malu menawarkan dirinya tanpa mahar? Jadi seakan-akan menurut Aisyah, mungkin karena bawaan cemburu, masa dia menawarkan tanpa mahar yang artinya digratiskan begitu? Apakah enggak malu? Apakah enggak merendahkan dirinya? Maka kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat ini. Kembali kepada hadis dari Aisyah, fa anzalallahu ta'ala, maka Allah turunkan ayatnya, turji man tasha minhunna wa tu'wi ilaika man tasha. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, silakan engkau biarkan mereka, para wanita itu, atau engkau ambil, terserah engkau, sekehendakmu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man ibtaghaita mimman 'azalta fala junaha 'alaik. Demikian pula, siapa yang kau inginkan walaupun setelah engkau lepaskan juga tidak mengapa. Ikhwani fiddin a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Artinya ayat ini mengizinkan kepada Rasulnya alaihissalam untuk mengambil atau menikahi wanita-wanita tadi yang menawarkan dirinya, mau menerima ataupun menolak itu terserah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qultu, kata Aisyah, aku berkata, wallahi ma ara rabbuka illa yusari'u laka fi hawak. Sungguh demi Allah, aku tidak melihat Rabbmu kecuali segera memberikan apa yang kau inginkan. Ikhwan ibn a'azakumullah, masih ada perasaan cemburu pada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ummul mu'minin, semoga Allah meridainya, sehingga beliau berkata, sepertinya Allah selalu memberikan apa yang kau pengen, katanya. Demikian ikhwan ibn a'azakumullah, Rasulullah SAW tersenyum dengan ucapan Aisyah yang terlihat cemburu ketika Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan wahyunya, turji man tasha minhunna wa tu'wi ilaika man tasha. Di antara wanita yang menawarkan dirinya kepada Rasulnya alaihissalam, kepada Rasulullah SAW, adalah Ummu Syirik. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat setelahnya. Berkata Imam Nasa'i, akhbarana Muhammad ibn Abdullah ibn Mubarak, qala amba'ana Yunus ibn Muhammad al-Mu'addib, qala amba'ana Hamad ibn Salamah, an Hisham ibn Urwah, an Abihi, an Ummu Syirik. Dari Ummu Syirik, sanadnya bersambung sampai kepada Ummu Syirik. Annaha kanat fi man wahabat nafsaha lin nabi. Bahwa beliau di antara salah satu wanita yang menawarkan dirinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwan ibn a'azakumullah, tentunya ini bukan kerendahan, bukan kehinaan, karena menawarkan dirinya kepada seorang yang mulia, seorang Nabi, seorang Rasul, seorang yang dikatakan khairul bashar. Apalagi ada berita dari Nabi bahwa istri-istri Rasulullah SAW akan menjadi istrinya nanti dalam jannah. Kaum muslimin rahimani wa rahimahkumullah. Tetapi ada catatan penting bahwa tafsir ayat ini bukan hanya satu tafsiran, tetapi ada beberapa tafsir yang tidak bertentangan. Di antaranya disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah tentang ayat ini, turji man tasha minhunna wa tu'wi ilaika man tasha, bahwa ayat ini adalah ayat yang turun ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam merasakan beratnya atau merasakan ujian dari istri-istrinya. Ada yang menuntut ini, ada yang menuntut itu, sebagaimana para wanita secara umumnya manusiawi terjadi dalam rumah tangga Rasulullah SAW. Sampai kemudian Rasulullah SAW meninggalkan mereka beberapa lama. Dalam riwayat ada menyatakan 1 bulan atau berapa puluh hari. Maka mereka gelisah. Sampai kemudian Allah turunkan wahyunya kepada nabinya dengan kalimat turji man tasha minhunna wa tu'wi ilaika man tasha. Dan tidak bertentangan, artinya tidak mengapa, wajar saja kalau satu ayat turun karena 2 sebab atau 3 sebab atau lebih. Ya, ini sebab yang tadi wahabat nafsaha, juga ayat ini mengenai itu. Silakan kau ambil, silakan kau tolak, itu adalah hakmu. Artinya diizinkan untuk menerima wanita yang menyerahkan dirinya kepada Allah SAW untuk dinikahi. Tanpa mahar. Tetapi ketika Rasulullah SAW tidak cocok, sebagaimana dalam riwayat ketika Nabi memandangnya dan kemudian menundukkan kepalanya, para sahabat paham kalau Rasulullah SAW tidak cocok. Ada sahabat yang berkata, ya Rasulullah, biar aku yang menikahinya kalau engkau tidak cocok. Tetapi Nabi SAW tidak menyatakan begitu saja ya, tetapi menyatakan, apakah engkau punya mahar? Berarti yang tadi Allah katakan silahkan engkau terima siapa yang kau mau, silahkan engkau tolak siapa yang kau mau, bagi mereka yang ingin memberikan dirinya tanpa mahar, ini khusus untuk Nabi. Kalau untuk selain Nabi, harus dengan mahar. Sehingga Nabi menyatakan kepada sahabatnya yang tadi dengan kalimat, apa yang kamu punya? Aku tidak punya apa-apa ya Rasulullah. Maka Nabi menyatakan, walau khataman min hadid, walau khatiman min hadid, walaupun cincin dari besi. Ketika dikatakan tidak punya, maka kemudian ditanya, ma ma'aka minal Qur'an, apa yang kau hafal dari Qur'an, ila akhirin kisah. Artinya kehususan tadi hanya untuk Rasulullah SAW boleh menikahi wanita tanpa mahar. Ikhwan ibn a'azakumullakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kejadian tersebut juga mengenai, atau ayat tersebut juga mengenai kejadian yang lain. Yaitu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam meninggalkan istri-istrinya beberapa hari karena mereka ada yang menuntut begini, ada yang menuntut begitu, dan kemudian mereka dalam keadaan tidak saling cocok bertikai, Rasulullah sallam meninggalkan mereka. Sampai kemudian Allah katakan dengan kalimat turji man tasha minhunna wa tuwi ilaika man tasha. Silakan engkau lepas mereka, dan silakan engkau ambil mereka, dan silakan yang sudah engkau lepas juga boleh engkau rujuk kembali. Artinya hukum tentang masalah nikah dan talak dan rujuk. Silakan engkau ceraikan mereka, silakan pula engkau maafkan mereka, engkau ambil mereka, dan silakan pula kalau ada yang sudah dicerai, engkau rujuk kembali pun boleh. Disebutkan di sini di dalam ayatnya dengan kalimat setelah turji man tasha minhunna wa tuwi ilaika man tasha, mana silakan kau terima, silakan kau tolak, atau juga maknanya silakan kau tetapkan mereka sebagai istrimu atau kau akan lepas mereka. Ini pada kejadian kedua. Wa man ittaghaita mimman azalta fala junaha alaik. Itu lanjutannya. Kalaupun kau menginginkan seorang yang sudah kau lepas, sudah kau cerai, untuk rujuk kembali, fala junaha alaik. Itu pun tidak mengapa. Dzalika adna an taqarra a'yunuhunna wa la yahzanna wa yardayna bima ataitahunna kulluhun. Dan sesungguhnya itu lebih dekat agar mereka tenteram, para wanita tersebut tidak sedih, dan mereka akan ridha dengan apapun kau berikan pada mereka semuanya. Wallahu ya'lamu ma fi qulubikum. Allah tahu apa yang ada di hatimu, kata Allah. Wa kana Allahu 'aliman halima. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha memiliki ilmu dan Maha penyayang. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Masih ada yang ketiga, yaitu makna turji man tasha minhunna wa tu'wi ilaika man tasha, silahkan engkau gauli mereka, silahkan pula engkau tidak menggaulinya. Kemana ayat ini berarti? Kepada masalah pembagian. Masih ingat bahwa kita di dalam kitab Al-Qasam, Imam Nasa'i memasukkannya dalam Kitabul Qasam. Jadi pembahasan-pembahasan bab-bab tentang masalah pembagian giliran istri bagi mereka yang memiliki lebih dari satu istri. Maknanya kalau engkau menggiliri istri yang pertama atau kedua atau ketiga, kemudian engkau berhasrat untuk jima, silakan. Kalau tidak berhasrat, tidak mengapa. Artinya tidak diwajibkan harus sama dalam masalah itu. Dan ini yang berkait dengan pembahasan kita, yaitu pembahasan Al-Qasam. Al-Qasam itu adalah menggilir malamnya saja atau bermalamnya, bukan menggilir dalam artian pembagian jima, karena urusan jima, urusan pergaulan suami istri, itu tergantung keadaan mereka. Keadaan sang suami dan keadaan istrinya dan keadaan di sekitarnya, wallahu ta'ala a'lam. Kadang-kadang Allah berikan taufik untuk jima di dalamnya, kadang-kadang juga tidak demikian, wallahu ta'ala a'lam. Sehingga kita mengingat ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang sudah menggilir istri-istrinya dengan adil. Sudah menggilir istri-istrinya dengan adil. Kecuali istri yang memang menyerahkan gilirannya kepada Aisyah. Yaitu Saudah yang menyatakan giliranku, aku serahkan kepada Aisyah. Hari-harinya Rasulullah sallam gilir dengan adil. Tetapi Rasulullah sallam merasa bahwa urusan yang satu ini tidak bisa untuk adil. Maka beliau berkata, Allahumma hadza fi'li fima amlik, fala talumni fima tamlik wala amlik. Ya Allah, sesungguhnya inilah yang bisa aku lakukan. Ini pembagian dengan adil tadi dalam urusan bermalam. inilah yang aku lakukan fima amlik, pada aku yang mampu, pada apa yang aku miliki. Maka jangan salahkan aku pada apa yang aku tidak miliki, tetapi engkau yang memiliki. Demikian diriwayatkan oleh Ashabus Sunan Al-Arba'ah. Ashabus Sunan Al-Arba'ah diantaranya Imam Nasai. Imam Nasai, Abu Daud, Ibnu Majah, dan Tirmidzi. Ashabus Sunan yang empat. Disebutkan dalam Abu Daud ada tambahan kalimat, yakni penjelasan, ketika dikatakan fala talumni fima tamlik wala amlik, ya'nil qalb. Pada kalimat terakhir, maka jangan kau cerca aku ya Allah dalam masalah apa yang kau miliki sedangkan aku tidak memiliki. Ya'nil qalb, yaitu hati. Urusan hati di tangan Allah Subhanahu wa taala, yuqallibuhu kaifa yasha. Adapun hati-hati manusia di dua jemari Allah, Allah bolak-balikan sekehendaknya. Hadis ini isnaduhu hasan, kata Ibnu Katsir rahimahullah. Wa rijaluhu kulluhum thiqat, dan rawi-rawinya semuanya thiqah, terpercaya. Bahwasanya Rasulullah SAW menyatakan kepada Allah dengan kalimat, ya Allah, ini yang bisa aku lakukan dalam masalah menggilir mereka, memberikan keadilan pada mereka. Maka jangan cerca aku pada apa yang aku tidak miliki. Ini aku tidak bisa untuk sama, mencintai mereka dengan sama, atau urusan hati yang lain, tidak bisa. Itu urusan yang Allah miliki, bukan kita yang memiliki. Allah yang yuqallibuhu kaifa yasha. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam ayat ini, silakan turji man tasha minhunna wa tuwi ilaika man tasha. Silakan kalau engkau ingin kau jimai mereka pada gilirannya, kalau tidak pun tidak mengapa. Dari sinilah menunjukkan keringanan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa urusan jima tidak diharuskan untuk adil, tetapi bermalam harus. Itu adalah urusan yang berkait dengan sekian masalah urusan yang terjadi pada mereka di gilirannya masing-masing. Wallahu ta'ala a'lam. Sesungguhnya ada yang keempat, walaupun tidak rajih, yaitu tentang Rasulullah SAW diberi oleh Allah kebebasan untuk tidak menggiliri. Wallahu ta'ala a'lam. Ini salah satu dari pendapat-pendapat beberapa ulama yang menyatakan ayat ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW dibolehkan untuk tidak mendatangi istrinya atau mendatangi istrinya sekehendaknya. Dengan ayat turji man tasha minhunna wa tuwi ilaika man tasha. Silakan engkau datangi, silakan pula engkau tidak datangi. Tetapi kenyataannya Rasulullah SAW mendatangi mereka secara atau sesuai dengan gilirannya, dengan adil sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wallahu ta'ala alam bis-shawab.